Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, ikhwani wa akhwati azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Qutrun Nada, di mana kemarin kita telah membahas lamhah, selayang pandang, tentang sebagian isim yang mabni. Dan beliau Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi memilih isim mabni yang pertama, yakni mabni dengan al-qasr, mabniyun al-qasri, karena ini adalah yang lebih mudah, mabniyun al-qasri, yang lebih akhaf, yang lebih ringan. Ya, adapun asal dari al-mabni itu adalah dengan sukun, wal aslu fil mabni ayusakana wa min hudu qasrin wa du dhammin wa du fathin wa dham. Dan kemarin Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi itu telah menjelaskan bahwa isim yang mabni dengan al-qasr itu ada dua macam. Yang pertama, isim yang mabni yang disepakati oleh para ulama bahwa dia mabni al-qasr. Semisal haula'i. Maka semua ulama itu sepakat kalau haula'i ismul isyarah mabniyun al-qasri. Dan ada juga isim yang mabni namun mukhtalafun fihi, diperselisihkan oleh para ulama tentang mabninya dengan qasr atau dengan i'rab yang lain. Semisal hadami. Hadami menurut lughah ahli al-Hijaz, dia secara mutlak mabniyun alal qasri. Jadi setiap isim alam yang digunakan untuk mu'annas ala wazni fa'ali menurut lughah ahli al-Hijaz itu semuanya mabniyun alal qasri. Kahadami wasajahi waraqashi. Kemarin saya sebutkan syair dari penyair Arab, falaulal mus'ijatu minal layali lama tarakal qatati bal manami idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Jadi idza qalat hadami, qalat hadami, hadami di sini kan statusnya sebagai apa? Fa'il. Harusnya dia apa? Marfu. Akan tapi di sini dia apa? Apa di sini? Mabniyun alal qasri. Idzan qalat hadami, hadami ismun alam mabniyun alal qasri fi mahalli raf'il fa'il. Aw wa in syi'ta an taqul hadami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi man'a min dhuhuriha albina al-asli alal qasri. Jadi seperti perkataan qalat hadami. Wa amsi fi lughatil hijaziyyin. Jadi amsi juga semisal hadami, diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya mabni atau mu'rab. Ya, para ulama itu berbeda pendapat berdasarkan riwayat dari orang Arab yang menggunakan kalimat amsi ini. Ada yang memutlakan kalimat amsi jika dia bermakna apa? Bermakna alam untuk hari yang apa, sebelum hari ini, amsi itu, maka dia mabniyun alal qasri. Tapi nanti ada perbedaan pendapat terkait dengan apa, terkait dengan penggunaan amsi. Kita baca athani amsi fal hijaziyuna yabnunahu alal qasri fi jami' ahwali irabihi. Amsi menurut ahlu al-Hijaz itu membabdikan dengan al-qasr di semua keadaan, dengan syarat bisyartin ayyakuna ghayra dorfin, dengan syarat dia itu bukan dorof. Bukan apa? Bukan dorof. Wa ayyakuna khaliyan min al wal idhafah, dan amsi itu harus terlepas dari adanya alif dan lam ataupun diidhafahkan kepada isim lain. Wa ayyakuna alaman alal yaumil ladhi qabla yaumika mubasyaratan, dan syaratnya amsi ini juga bermakna sebagai alam, sebagai nama dari hari yang sebelum harimu ini. secara langsung, berarti kemarin. Kalau sekarang hari Ahad, berarti kemarin hari apa? Hari Sabtu. Berarti amsi maksudnya di sini adalah alam untuk hari Sabtu. Sabtu kemarin. Ya, ini hari kemarin yang secara langsung bersambung dengan hari kita sekarang. Maka menurut lugah Ahlul Hijaz, amsi yang dengan makna seperti ini, yang mujarodun anil al wal idhofa, itu mabniyun alal alal kasri. Fayaquluna madu amsi bima fihi, ta'amaltu amsi wa ma fihi, ma ra'aituhu mut amsi, fahuwa ismun mabni alal kasri fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Jadi madu amsi bima fihi, di amsi di situ fa'ilun marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha albina al-asli alal kasri. Amsi. Ya. Jadi syaratnya amsi di sini bukan dhorof. Ya, tapi untuk isim alam hari yang bersambung dengan hari kita sekarang kemarin. Maka menurut lugah Ahlul Hijaz, amsi mabniyun alal alal kasri di semua keadaan. Wa amma banu Tamim fa ba'duhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarif fa yarfa'uhu bi dhammah wa yansibuhu wa yajurruhu bil fathah min ghairi tanwin nahwu marra amsu bima fihi qadaitu amsa fil maktabati intahaitu min amali mut amsa. Adapun Bani Tamim, maka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, sebagian dari mereka mengi'rob amsi seperti i'robnya goirumun sorif. Jadi apa? Jadi rofaknya dengan dhamma, nasob, dan jarnya dengan apa? Dengan fathah tanpa adanya tanwin. Karena isim goirumun sorif itu dikatakan isim mutamakkinun goiru amkan. Isimnya mu'rob, bisa di'rob, mutamakkin. Tapi ghairu amkan, tidak bisa kemasukan tanwin. Karena isim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mutamakkin, yang kedua ghairu mutamakkin. Mutamakkin maksudnya mu'rob, isimnya bisa di i'rob. Ini namanya mutamakkin. Ghairu mutamakkin maksudnya adalah mabni. Ghairu mutamakkin minal i'rob, tidak mungkin untuk kita i'rob. Karena akhir kalimatnya itu selalu menetapi harokat yang sama. Adapun isim yang mutamakin, isim yang mu'rob, itu terbagi menjadi dua lagi. Ya, yang pertama adalah amkan. Nah, ini kebanyakan isim yang bisa kemasukan tanwin. Yang kedua isim mutamakin ghairu amkan, yang tidak mungkin kemasukan tanwin, atau yang biasa kita sebut dengan al-mamnu minas sharaf. Jadi al-mamnu minas sharaf itu mu'rob, bukan mabni. Hanya saja di halatil jar, pada kondisi jar dia tidak dengan kasroh, namun diganti dengan apa? Dengan fathah. Maka fayar fauhu bidhammati wa yansibuhu wa yajurruhu bil fathati min ghairi tanwin. Ya, rofaknya dengan dhammah, nasob, dan jarnya dengan fathah tanpa menggunakan tanwin. Nahwu marra amsu bima fihi. Marra amsu bima fihi. Amsu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Qadaitu amsa fil maktabati. Qadaitu amsa. Amsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Intahaitu min amali mut amsa. Amsa di sini ismun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun fi akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ismun ghairu mun sharif. Baik. Jadi ini sebagian Bani Tamim mengi'rab amsi dengan i'rab ghairu mun sharif. Sama tamaman dengan i'rab isim ghairu mun sharif. Rafa'nya dengan dhamma, nasab, dan jarnya itu dengan fathah. Akan tetapi sebagian besar dari mereka ternyata memiliki mauqif sendiri dalam mengi'rab amsi. Bagaimana? Wa aktsaruhum yamna'uhu minas sarfi fi halatir raf'i wa yabnihi 'alal kasri fi halatai an-nasbi wal jarri fala yadkhuluhu fi babil mamnu'i min as-sarfi. Sebagian besar dari Bani Tamim ternyata menjadikan amsi pada kondisi rofa itu seperti al-mamnu minas sarf, artinya dia tidak ditanwin dengan dhammah tapi tidak ditanwin, seperti perkataan kita tadi marra amsu bima fihi. Ini menurut lugah Bani Tamim atau sebagian besar dari mereka. Jadi pada kondisi rofa itu dengan dhammah namun tidak ditanwin seperti ghairu munsharif. Namun dalam kondisi nasab dan kondisi jar, amsi itu mabni dengan kasr, mabni dengan al-kasr. Maka hal ini menjadikan amsi bukan termasuk isim ghairu munsharif karena berbeda tarkibnya, uslubnya itu berbeda. Fayaqulu marra amsu bima fihi qadaitu amsi fil maktabati intahaitu min amali mut amsi. Jadi qadaitu amsi fil maktabati, amsi maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirihi mana amin duhuriha istighalul mahal biharakatil qasr biharakatil bina boleh. Atau mana amin duhuriha albina al-asli alal kasri. Intahaitu min amali mut'amsi. Amsi di sini ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun fi akhirihi. Ya, fi akhirihi mana amin duhuriha istighalul mahal biharakatil bina. Ini al-kasr. Jadi sama-sama kasroh. Tapi kasroh di sini itu miliknya mabni bukan miliknya mu'rab. Taib. Wa hadza idza lam yakun dorfan kama taqaddama fa in kana dorfan bi makna fi nahwu saratsni ziyaratuka amsi fa huwa mabniyun 'alal qasri indal fariqaini. Adapun jika amsi itu bukan sebagai isim 'alam yang menunjukkan hari kemarin, tapi status amsi adalah sebagai dorof, dorof yang bermakna fi, maka amsi menurut dua kabilah tadi, baik itu al-hijaziyin ataupun Bani Tamim, itu mabni alal kasri. Semisal perkataan kita, saratsni ziyaratuka amsi. Taib. Wa in urida bihi yaumun ma minal ayyamil madiyah aw kana mudhafan aw muhalla bi al uriba. Adapun jika amsi itu dimaksudkan bukan sebagai hari kemarin namun hari yang telah berlalu yang sangat lama tidak ditentukan kapan, dan juga amsi didhafahkan atau muhalla bi al, ya, terdapat alif dan lam, maka amsi di sini menjadi mu'rob, tidak mabni lagi. Jadi syaratnya amsi itu mabni, ya, imma dia itu menjadi isim alam untuk hari yang kemarin secara langsung, ini menurut ahli al-hijaz, atau dia statusnya sebagai dorof, maka dia mabni alal kasri. Adapun jika amsi itu dimaksudkan untuk hari yang telah berlalu yang tidak tentu kapan, yang penting hari yang telah berlalu dahulu kala, atau amsi ini diidhofahkan kepada isim yang lain atau dikasih alif dan lam, maka amsi di sini mu'rob, bukan mabni lagi. Nahwu qodoina amsan fi nushatin. Amsan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Amsuna kana jamilan. Amsuna huna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dohiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Ya. Wa huwa mudhaf wa na dhamirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu nahnu. Innal amsa al-amsa ismun in inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita isim-isim yang mabni dengan al-qasr, yang secara umum dibagi menjadi dua. Ada isim yang disepakati mabninya dengan al-qasr, semisal isim isyarah ha'ulai, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang status mabninya al-qasr. Ya, karena ada beberapa riwayat dari orang Arab, ya, amsi itu ada yang mabni dengan kasar, ada yang menjadikan al-mamnu minasaraf, ada juga yang mentafsil kalau dalam kondisi rafa itu seperti al-mamnu minasaraf, dalam kondisi al-jar dan nasab itu mabni dengan al-kasar. Namun secara umum, karena setelahnya kita akan menjelaskan tentang isim yang mabni al-fathi, bahwa isim yang mabni dengan kasar itu ada 5 macam. Mungkin bisa ditulis, ya. Isim yang mabni dengan al-qasr itu ada 5 macam. Yang pertama, setiap isim alam yang diakhiri dengan waih. Setiap isim alam yang diakhiri dengan waih. Seperti sibawai, amrawai, niftawai, rohawai, mardawai, rohawai. Nah, isim-isim yang seperti ini namanya isim dengan tarkib masji, tapi dengan menggunakan wai. Nah, wai ini dia mabni, mabni alal kasri. Jadi kita katakan sibawaihi, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi, faja'a sibawaihi. Sibawaihi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha albina al-asli 'alal qasri. Jadi sibawaihi fa'ilun marfu', dia alamatnya dhammah yang ditakdirkan di akhir, yang dhammah ini dia itu hilang disebabkan karena adanya harokat asli, yaitu apa? Albina alal alal kasri. Demikian pula ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, setiap isim fi'il amr, setiap isim fi'il amr yang menggunakan wazan fa'ali. Yang kedua, setiap isim fi'il amr yang menggunakan wazan fa'ali, maka mabni alal qasr. Semisal nazali, maknanya adalah inzil. Nazali itu isim fi'il, bukan fi'il, bukan isim, tapi isim fi'il. Semi isim, semi fi'il. Nazali, daroki, bermakna adrik. Jalasi, bermakna ijlis. Hadari, bermakna ihdar. Semua isim fi'il amr dengan wazan fa'ali, maka mabni alal qasri. Taib. Yang ketiga, setiap celaan yang ditunjukkan untuk mu'annas dengan wazan fa'ali. Setiap celaan yang ditunjukkan untuk mu'annas dengan wazan fa'ali. Nah yang ketiga ini, dia itu masuk ke dalam nida. Dia masuk ke dalam nida, karena dia adalah sifat selaan untuk mu'annas, memakai wazan fa'ali, dan dia harus masuk di uslub nida. Semisal ya khobathi, khobathi, ya khobathi. Jadi khobathi di sini, ya, unik dia, unik i'rabnya dia. Jadi khobathi adalah i'rabnya, harusnya dia mabni alal dhom, tapi di sini mabni alal kasri. Tapi dia mahalnya adalah nasab, karena dia sebagai munada. Paham tidak? Jadi khobathi fa'ali, ya, ya khobathi fa'ali, dia harusnya mabni alal dhom. Semisal ya rojulu, ya, dia mabni alal dhom. Ya khobathi itu harusnya mabni alal dhom, tapi di sini mabni alal kasri. Dan mahalnya itu adalah mahal nasab, karena dia ada sebagai munada. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, setiap isim alam untuk mu'annas dengan wazan fa'ali. Setiap isim alam untuk mu'annas dengan wazan fa'ali. Ini menurut ahli apa? Menurut apa? Lugohnya siapa sini? Hah? Yang keempat, ahli Al-Hijaz. Di mana ahli Al-Hijaz itu menjadikan setiap isim alam dengan wazan fa'ali secara mutlak itu mabni alal kasri. Yang kelima adalah amsi. Amsi, jika dimaksudkan untuk hari kemarin secara langsung, ini menurut lugahnya ahli Al-Hijaz. Jadi ada lima ya, isim yang mabni dengan al-qasr. Yang pertama, isim yang dia diakhiri dengan waih. Yang kedua, setiap isim fi'il dengan wazan fa'ali, semisal daroki, hadari, jalasi, nazali, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap celaan yang ditunjukkan untuk mu'annas dengan wazan fa'ali, dan ini masuk di uslub nida, semisal khobathi, laka'i. Makanya ada riwayat itu ya, dari sebagian salaf yang mengatakan atatasabbahina bilharo'iri ya laka'i, apakah engkau menyerupakan dirimu dengan orang merdeka wahai laka'i. Ini celaan bagi siapa? Bagi budak wanita, laka'i. Tahu ya hadis luka ibn luka, luka itu artinya la'im, orang yang tercela. Laka'i ya artinya ya la'imah, wahai orang yang tercela. Ya khobathi bermakna khobithah, wahai orang yang buruk. Nah ini celaan untuk isim untuk apa? Untuk mu'annas. Maka dia kalau masuk ke uslub nida dengan wazan fa'ali mabni alal kasri. Yang keempat ialah setiap isim alam untuk mu'annas dengan wazan fa'ali menurut lugu alil hijaz. Dan yang terakhir yang kita bahas, yakni apa? Amsi. Jika dimaksudkan untuk apa? Hari kemarin secara langsung. Jadi ini khulasah isim-isim yang mabni dengan al-kasr. Taib. Qauluhu, ya satu lagi. Wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathai. Berikutnya beliau menyebutkan isim yang mabni dengan fathah. Setelah sebelumnya menyebutkan isim yang mabni dengan al-qasr, sekarang beliau menyebutkan isim yang mabni dengan al-fathah. Hadzan naw' tsani. Ini adalah jenis yang kedua yang beliau sebutkan. Minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna 'alal fathhi. Yani dari isim yang mabni ialah isim yang mabni dengan al-fathah. Wa matsala lahu bi ahada asyara wa akhwatihi. Maka beliau memberikan contoh, memberikan permisalan dengan isim ahada asyara. Ini mabni dengan apa? Dengan fathil juz'aini. Ay ila tis'ata asyara, yakni sampai 19. Bitadkiril asyarah ma'al mudhakkar wa ta'nithiha ma'al mu'annas. Yakni asyarah itu kalau dia bergandeng dengan apa? Dengan mu'annas, maka dia mudhakkar. Kalau dia bergandeng dengan mudhakkar, maka dia mu'annas. Makanya tis'ata asyara. Tis'a asyarota. Saba'ata asyara. Saba'a asyarota. Berbanding terbalik, ya. Kalau depannya dia mudhakkar, maka asyaronya mu'annas. Kalau depannya mu'annas, maka asyaronya mudhakkar. Berbanding terbalik. Kecuali seperti ahada asyara. Karena ini harus sama. Ahada asyara dan ihda asyarota. Isna asyara, isnata asyara. Ya, jadi ila salah sata asyara, ila tis'ata asyara. Fahadihil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'aini fala tataghayyaru bil awamili. Dan al-a'dad al-muraqqabah tadi, ya, min ahada asyara ila tis'ata asyara, itu mabni dengan fathah, fathah al-juz'aini di dua cabang, cabang yang pertama dan cabang yang kedua. Maka tidak akan berubah walaupun ada amil masuk yang masuk ke dalamnya. Taqulu ja'a thalathata asyara taliban. Thalathata asyara di sini apa? Syekh Bukhari. Thalathata asyara ta'rib. Fa'ilun wa alamatu rafihi muqad dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha albina al-asli ala fathil juz'aini. Ya, jadi saya lebih srek, ya, lebih cocok dengan i'rab yang seperti ini. Karena kalau dikatakan fa'ilun mabni alal fathil juz'aini, seolah-olah fa'il itu mabni. Padahal fa'il apa statusnya? Selalu marfu. Makanya dikatakan minal marfu'at fa'il, mubtada, khobar, ya, termasuk isim-isim yang marfu itu fa'il. Jadi fa'il itu harus marfu. Lalu dikatakan fa'il mabni, ya ini aneh. Makanya yang i'rabnya cocok itu taqulu ja'a thalathata asyara taliban, thalathata asyara, salah satu asyara fa'ilun marfu'un walamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana amid duhuriha albina al-asli ala fathil juz'aini taliban tamyiz. Wa ra'aitu salah satu asyara taliban, salah satu asyara maf'ulun bihi mansubun walamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana amid duhuriha apa? Istighalul mahal ala fathi al-juz'aini atau albina al-asli ala fathi al-juz'aini. Fasalah sata asyara, beliau menyebutkan fa'ilun. Nah, di sini beliau menyebutkan mabniyun ala fathi al-juz'aini fi mahalli raf'in. Ya, memang fa'il itu rafa. Jadi fa'ilun, ya, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha albina al-asli ala fathi al-juz'aini. Wal misalu tsani maf'ulun bihi fi mahalli nasbin wa tsalis fi mahalli jarrin. Wa yustasna min dhalika, namun dikecualikan dari ahada asyara ila tis'ata asyara, apa yang dikecualikan? Isna asyara. Fa inna sadrahu yu'rabu i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran li'annahu mulhaqun bil musanna kama sayati insyaallah. Wa yabqa juz'uhu tsani mabniyan 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Jadi dikecualikan dari ahada asyara ila tis'ata asyara itu isna asyara atau 12 atau isnata asyarata. Kenapa? Karena bagian awal itu mu'rab bukan mabni. yakni isnanya atau isnatanya itu mu'rob dengan i'robnya musanna. Jadi rofaknya dengan apa? Apa? Musanna alif. Nasab dan jarinya dengan apa? Dengan alia. Liannahu mulhaqun bil musanna. Insyaallah akan diterangkan lebih lanjut pada tempatnya. Jadi beliau Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi itu tidak mengecualikan wa ka ahada asyara wa akhwatihi, ya, seperti ahada asyara dan akhwatnya, maksudnya ahada asyara ilati sata asyara. Beliau tidak mengecualikan langsung di sini kecuali isna asyara. Kenapa? Karena beliau nanti akan mentafsil pada tempatnya, jadi tidak perlu, karena akan diketahui nanti sebagaimana yang beliau sarah sendiri, ya, penjelasan beliau di sarah beliau. Jadi semisal isna asyara atau isnata asyarota, ini bagian awalnya mu'rob, memakai i'robnya musanna, marfu'un bil alif, mansubun wa majrurun bi bil ya. Taib. Sedangkan bagian yang kedua itu mabni. Kenapa mabni? Di sini jelaskan liwuqu'ihi mauqi'an nunil musanna allati hiya harfun, karena statusnya itu seperti nun yang ada di isim musanna. Talibani, ada nunnya tidak? Ada. Nunnya itu mu'rob apa mabni? Mabni. Mabni nunnya. Nah, isna asyara, asyara ini statusnya itu seperti nun di kalimat talibani. Jadi dia itu mabni la mahala lahu minal i'rab. Nahwu ja'a isna asyara taliban, wa ra'aitu isnai asyara taliban, wa marartu bi isnai asyara taliban. Ja'a isna asyara taliban, fa isna fa'ilun marfu'un bil alif, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alif niyabatan anit dhammah li'annahu ismul al ismul musanna, ya, wa marartu bi itsnai asyara taliban kadzalika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasra li'annahu mulhaqun bil musanna. Afwan, ya, jadi bukan isim musanna tapi mulhaqun bil musanna. Asyara apa i'rabnya? Ismun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab li wuqu'ihi mauqi'an nunil musanna. Jadi apa? Asyara ismun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab li wuqu'ihi mauqi'an nunil musanna. Jadi kita i'rab. Ja'a itsna asyara taliban, ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Isna asyara, itsna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan 'ani dhamma li'annahu mulhaqun bil musanna. Asyara ismun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab li wuqu'ihi mauqi'an nunil musanna. Taliban tamyiz mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu